إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Pada pertemuan sebelumnya dari pembahasan kitab Fadli ilmi salaf ala ilmi al-khalaf, kita telah mengetahui penjelasan dari Al-Mu'allif Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala tentang hakikat ilmu wa ahli ilm. Siapa sebenarnya orang-orang yang berilmu dan apa sesungguhnya hakikat dari ilmu? Beliau rahimahullahu ta'ala memberikan tanbih, peringatan, nasihat kepada kita semuanya agar jangan tertipu dengan ucapan-ucapan yang indah, dengan kata-kata yang manis, dengan retorika yang bagus, ataupun penjelasan-penjelasan yang panjang lebar, yang luas dan rinci. Jangan tertipu bahwasanya dia seorang yang berilmu. Jangan sampai ukuran bahwa seorang berilmu atau tidak dilihat dari banyaknya al-kalam, kathratul kalam, banyak pembahasan, banyak tulisan, banyak ceramah-ceramahnya dan seterusnya. Jangan. Karena sebagaimana beliau terangkan, as-salaf, salafuna salih dari generasi sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kalamuhum aqallu min kalam at-tabi'in. Ucapan pernyataan dari para sahabat, kalam mereka sedikit, kalam mereka ringkas, tidak panjang lebar, tidak dirinci dengan rincian yang sangat luas. Sementara at-tabi'in lebih banyak ucapan mereka. Dalam keadaan para sahabat adalah orang-orang yang lebih berilmu dari at-tabi'in. Dan begitu pun seterusnya. Zaman berganti zaman, generasi berganti generasi, maka ilmu semakin berkurang. Ulama wa fuqaha semakin minim keberadaan mereka, sedikit di tengah-tengah umat. Yang banyak adalah al-khutaba, yang banyak adalah al-mutakallimun, orang-orang yang suka berbicara, membahas, para khutaba. Ini yang banyak. Sehingga hati-hati ketika seorang salah di dalam memahami ini, memahami hakikat ilmu wal ulama. Patokan dan ukuran dia di dalam menilai seorang alim ataukah tidak dengan kasratil kalam, maka di sini dia akan jatuh pada at-tanaqqus fi haqqi as-salafis salih wa isaati dhanni bihim, dan berprasangka buruk kepada as-salaf, bosnya mereka, orang-orang yang kurang di dalam hal ini, dalam pembahasan masalah ini mereka kurang, tidak sebagaimana para ulama kita sekarang, masya Allah. Maka hati-hati pada al-faqaratul atiyah yang akan kita baca, alinea-alinea yang akan kita baca di sini. Al-muallif Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah akan semakin menjelaskan, memahamkan kepada kita hakikat dari ilmu salaf. Hakikat dari ilmu salaf. Faqala rahimahullahu ta'ala, setelah beliau menjelaskan bahwasannya anggapan tadi yang sudah kita sampaikan, kita ingatkan bahwasannya anggapan bahwasannya seorang berilmu itu dengan banyaknya ucapannya, banyaknya penjelasan-penjelasan dia, dan juga termasuk dalam karya-karya tulis. Ini sikap seperti ini atau anggapan seperti ini, konsekuensinya adalah tanaqqus fi haqqi a'immatis salaf. Sikap perendahan, peremehan kepada para ulama salaf. Karena kalam mereka sedikit. Karya-karya mereka juga sedikit. Barakallahu fikum. Di antara ulama salaf yang banyak karyanya disebutkan adalah Al-Khatib Al-Baghdadi. Tidak ada satu fan min fununiddin, bidang dari bidang-bidang ilmu, kecuali Al-Khatib Al-Baghdadi punya karya di situ. Tapi apakah kita katakan Al-Khatib lebih afdol daripada para imam sebelumnya, Al-Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad? Lah, jangan sampai kita menilai dengan penilaian seperti ini. Faqala rahimahullahu ta'ala wa qad sadaqa Ibnu Mas'ud fi qawlihi fi sahabati innahum abarrul ummati quluban wa a'maquhum uluman wa aqalluha takallufan wa ruwiya nahwuhu an Ibni Umar ayda. Dan telah benar pernyataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, tatkala menjelaskan tentang profil sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bosnya mereka adalah orang-orang yang paling bagus dan baik hatinya. Mereka adalah Orang yang paling bagus hatinya, yang paling jujur, yang paling ikhlas, yang paling takut kepada Allah, yang paling semangat untuk beribadah, yang paling menundukkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, paling tawadu, itulah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa a'maquha uluman, dan mereka adalah generasi yang paling dalam dan luas ilmunya. Wa hadha amrun muttafaq alaih, ini perkara yang disepakati oleh umat dan para ulama, bahwa para sahabat adalah orang-orang yang paling berilmu tentang Al-Quran, tentang sunnah, tentang hukum-hukum agama, tentang berbagai bidang ilmu. Mereka orang-orang yang paling berilmu, ilmu mereka luas. Wa aqalluha takallufan, dan mereka adalah orang-orang yang sangat sedikit sikap memaksakan diri, takalluf. Berbeda dengan generasi yang datang setelah para sahabat, terkhusus generasi-generasi terakhir di zaman ini, tidak sedikit dari orang-orang yang kita dapati mereka adalah ahlut takalluf, memaksakan diri dalam keadaan mereka tidak mampu atau tidak memiliki ilmu di dalamnya. Mereka memaksakan diri untuk menjelaskan, menjawab, menjabarkan, berfatwa dan seterusnya, dalam keadaan mereka qalilul ilm, sedikit ilmunya. Namun takalluf, atau juga dalam hal ibadah, takalluf. Dalam hal muamalah, takalluf. Banyak sikap takallufnya. Wa amma sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, adalah orang-orang yang jauh dari sikap takalluf. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa wasatun, adil, khiyar, tengah-tengah dalam sikap mereka, sikap yang tepat, mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mendengar, melihat, langsung mendapati apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, praktek amal dan ibadah dari Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga mereka mengamalkan sesuai dengan bimbingan Nabi. Oleh karena itu, ketika sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau dituduh dengan sekian tuduhan oleh penduduk Kufah ketika beliau menjabat sebagai gubernur kota Kufah, negeri Kufah. Maka penduduk Kufah mengadu kepada Khalifah Umar ibn Khattab dengan sekian keluhan dan aduan mereka. Di antaranya mereka menyatakan bahwasanya Sa'ad ibn Abi Waqqas la yuhsinu yusalli, tidak benar, tidak bagus dalam melakukan sholat. Salah dan tidak benar dalam melakukan sholat. Maka ketika Umar ibn Khattab bertanya kepada sahabat Sa'ad, ya Aba Ishaq, inna ha'ulai yaz'umuna annaka la tuhsin tusalli. Wahai Abu Ishaq, kunya dari Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, mereka penduduk Kufa menyatakan bahwasanya kamu tidak benar di dalam melakukan salat. Faqala Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, ama inni wallahi kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la akhrimu anha. Usalli bihim salata al-isha, arkudu fi al-ulayaini wa ukhiffu fi al-ukhrayain. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh hai Amirul Mukminin, Demi Allah, aku tidaklah melakukan sholat bersama mereka kecuali sholat sebagaimana ditunaikan dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mengimami mereka sholat dengan tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau langsung melihat Nabi melakukan sholat dan beliau sholat di belakang Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Aku mengimami mereka sholat isya dan aku memanjangkan dua rakaat pertama dan memendekkan dua rakaat yang terakhir. Itulah sunnah di dalam melakukan sholat. Maka dijawab oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, "Dzalika dzannu bika ya Aba Ishaq." Demikianlah prasangka kami kepadamu, bahwasanya kamu adalah orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian para sahabat. Sekian sahabat menukil cara salat Nabi. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memperhatikan sholatnya Nabi dan melihat gerak-gerik janggutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau takbiratul ihram. Kemudian Abu Hurairah menyatakan, "Ya Rasulullah, ra'aitu sukutaka anifan, madza taqul?" Wahai Rasulullah, aku tadi melihat engkau diam, yaitu tidak membaca secara jahar. Diam di sini maksudnya diam an raf'is saut bil qira'ah. Apa yang kamu baca, yang kamu ucapkan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan bahwa yang beliau baca adalah doa al-istiftah. Demikian para sahabat langsung melihat kepada Nabi, serius, sungguh-sungguh mencontoh Nabi, melihat ibadah Nabi. Sehingga mereka adalah orang-orang yang sangat tepat di dalam ibadahnya, benar dalam ibadahnya, dan jauh dari sikap takalluf. Dan diriwayatkan athar Ibnu Mas'ud ini juga diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullahu taala wa fi hadza isyaratun ila anna man ba'dahum aqallu 'uluman wa aktsaru takallufan. Pada asar tersebut, asar Ibnu Mas'ud dan juga yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ada isyarah bahwa generasi yang datang setelah sahabah adalah orang-orang yang aqallu 'uluman, ilmu mereka minim, sedikit, dan banyak sikap takallufnya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu aidha, dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, dan Ibnu Mas'ud sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan dari beberapa riwayat bahwa beliau radhiyallahu taala anhu seorang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat dekat dengan Nabi, sehingga ketika Abu Musa al-Ash'ari datang ke kota Mekah ketika itu, Abu Musa dari negeri Yaman datang, dia mendapati orang yang dekat dengan Rasulullah adalah Ibnu Mas'ud. Dia menyatakan, "Ra'aitu Ibnu Mas'ud dakhala wa kharaja min baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seorang yang keluar masuk rumah Nabi. Artinya orang yang dekat dengan Nabi, dan beliau salah satu sahabat yang juga melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga Abu Musa menyangka bahwasanya Ibnu Mas'ud min ali baitihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya Ibnu Mas'ud adalah seorang yang sangat mirip dengan Rasulullah dalam hajihi wa samtihi wa kadzalika fi kalami, dalam tingkah lakunya, perangainya, tutur katanya, dan ucapan-ucapan beliau sangat mirip dengan ucapan Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu aidha, "Innakum fi zamanin kathiru ulama'uhu qalilu khutaba'uhu, wa sayati ba'dakum zamanun qalilu ulama'uhu kathiru khutaba'uhu, faman kathura ilmuhu wa qalla qawluhu fahuwa al-mamduh, wa man kana bil aksi fahuwa madzmum. Pernyataan Ibnu Mas'ud sampai pada lafaz qalilu ulama'u wa katsiru khutaba'u. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya kalian berada di zaman bahwa yukhatibu talamizatah, beliau sedang berbicara kepada murid-muridnya. Kita tahu Ibnu Mas'ud seorang alim, sahabat yang mulia, yang diutus oleh Umar bin Khattab ke negeri Kufah, sehingga beliau tinggal di Kufah mengajari kaum muslimin agama mereka. Maka beliau menyatakan kepada murid-muridnya, innakum, sesungguhnya kalian, fi zamanin, berada di suatu zaman, kathiru ulama'uh, yang banyak sekali ulama'nya. Di zaman itu, zaman sahabat masih hidup, tabi'in begitu banyak, di zaman tabi'in, zaman para sahabat, banyak para ulama'. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dengan lafaz kathiru fuqaha'u, banyak para fuqaha, ini para ulama. Qalilu khutaba'u, dan sedikit para khatib. Khutaba, ini orang yang suka berbicara, ya, berceramah, sekadar itu saja. Perhatikan, beliau menyatakan banyak ulama, ulama ahlul ilm, namun sedikit khutabahnya. Wa sayati ba'dakum zamanun qalilu ulama'uhu katsiru khutaba'uh, dan akan datang nanti setelah kalian sebuah zaman yang mana di sana sedikit sekali para ulama dan banyak para khutaba. Fa sadaqa radhiyallahu ta'ala anhu. Dan asar ini diriwayatkan oleh Abu Khaythamah, demikian pula diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabil Mufrad. Dalam Al-Adabil Mufrad di sana ada beberapa tambahan atau lafaz yang lain sebagaimana dalam Adabil Mufrad. Al-Adabil Mufrad kata Abdullah bin Mas'ud, innakum fi zaman kathura ulama'uhu qalilu khutaba'uhu qalilu su'aluhu qalilu su'aluhu wa kathiru mu'tuh al-amalu fihi qa'idun lil hawa. Demikian kata Abdullah bin Mas'ud, kalian berada di suatu zaman yang banyak sekali ulama, sedikit para khutaba, para khatib, dan sedikit pula orang yang meminta-minta, dan banyak para pemberi, yakni orang yang suka berderma, para dermawan banyak sekali di zaman itu, sedikit yang meminta-minta. Wal amalu fihi qa'idun lil hawa, dan amalan di masa itu, di masa salaf, amalan sebagai qa'idun lil hawa, sebagai pemimpin kepada hawa nafsu yang mengarahkan dan menggiring hawa nafsu. Kemudian beliau menyatakan, wa sayati ba'dakum zamanun qalilu ulama'uhu katsiru khutaba'uhu katsiru su'aluhu qalilu mu'tuhu al-hawa fihi qa'idun lil amal. Dan akan datang sebuah zaman setelah kalian, sedikit para ulama, banyak para khatib, orang yang suka berbicara, suka berceramah, dan banyak pula para peminta-minta, sedikit orang yang memberi, dan hawa nafsu ketika itu sebagai pemimpin bagi amalan. Hawa nafsu yang memimpin dan mengarahkan al-amal. Tsumma qala rahimahullahu radhiyallahu ta'ala anhu, i'lamu anna ahsanal hadi fi akhiriz zaman khairun min ba'dil amal. Kemudian beliau menyatakan, ketahuilah sesungguhnya ahsanul hadi, petunjuk, arahan, bimbingan yang baik, yang terbaik di masa itu, di akhir zaman, bimbingan-bimbingan yang terbaik, arahan-arahan yang mencocoki sunnah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, lebih baik daripada sebagian amalan-amalan saleh. Artinya di masa itu hendaknya kita lebih banyak melakukan pembenahan, melakukan at-tasfiyah wa tarbiyah, melakukan penjernihan syariat Islam, agama Islam, mengembalikan kaum muslimin kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar. Ini yang paling penting dan bernilai pahala besar di akhir zaman dibandingkan seorang hanya semangat untuk beramal. Karena dia beramal untuk dirinya, sementara ketika dia melakukan pembenahan, perbaikan, al-islah, pembenahan umat, mengembalikan mereka kepada sunnah, ini kebaikannya lebih besar dan luas, maslahatnya lebih ammah, lebih luas. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faman kathura ilmuhu wa qalla qawluhu fahuwa al-mamduh. Maka kata beliau setelah menyebutkan, menukil athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, faman kathura ilmuhu wa qalla qawluhu fahuwa al-mamduh. Barang siapa yang banyak ilmunya dan sedikit ucapannya, maka dia adalah orang yang terpuji. Wa man kana bil aksi, dan barang siapa yang sebaliknya, yakni kathura qawluhu wa qalla ilmuhu, fahuwa madzmum, maka dia adalah orang yang tercela. Dia adalah orang yang tercela. Wa ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat kenyataan atau realita di masa kita ini, fakathir, banyak sekali kita dapatkan orang yang seperti ini keadaan kaum muslimin. Banyak al-khutaba yang suka berbicara, suka berdebat, suka membantah. Hakada kafratul kalam, dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu. Dan termasuk al-kalam yang juga kita hendaknya berhati-hati darinya, yaitu nam berbicara melalui media-media. Ini juga termasuk kalam yang diingatkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Melalui media kita harus lebih berhati-hati, lebih selektif di dalam melihat sebuah faedah atau sebuah ilmu, apakah ini memang benar, ini datang dari a'immatis salaf atau a'immah ahli sunnati wal jamaah. Dan hendaknya kita senantiasa bertanya kepada para ulama, para asatidah, merujuk kepada mereka. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qad syahida an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Yaman bil imani wal fiqhi. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan penduduk Yaman dengan keimanan dan fikih, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Abi Hurairah dan yang lainnya, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, demikian pula diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaa ahlul Yaman hum araqqu afidatan al-imanu yaman wal fiqhu yaman. Al-hadis. Kata Nabi SAW, akan datang penduduk negeri Yaman, mereka adalah orang-orang yang araqqu afidatan, yang lembut hatinya. Ahlul Yaman, mereka adalah orang-orang yang lembut hatinya. Demikian kata Nabi SAW. Dan memang benar, ahlul Yaman demikian. Orang-orang Yaman, orang-orang yang sangat lembut hatinya. Bagaimana kondisi negeri Yaman? Dalam keadaan mereka, ya, hidup demikian, bebas memegang senjata. Kalau mereka orang-orang yang keras hatinya, bisa terjadi pembunuhan terus-menerus. Tapi karena mereka orang-orang yang lembut hatinya, walaupun pegang senjata tapi tidak mudah membunuh orang. Tidak sembarangan Ahlul Yaman. Karena demikian Nabi SAW telah memberikan rekomendasi bosnya mereka adalah orang-orang yang araqqu afidatan. Apalagi mereka telah mendapatkan hidayah, jika Allah memberikan hidayah kepada mereka, lebih lembut lagi hati mereka, Ahlul Yaman. Al-imanu Yaman, kata Nabi SAW, iman itu ada di Yaman. Wal-fiqhu Yaman, dan juga fikih ada di negeri Yaman. Demikian, dan itu terbukti dalam beberapa zaman, ya, di sana muncul ulama-ulama besar dari negeri Yaman, seperti Abdul Razzaq, San'ani, demikian pula Syaukani, San'ani, dan di masa kita ini, Syekh Muqbil, Ibn Hadi, Al-Wadi'i, muncul para imah yang datang ke sana, ke tempat mereka, ma'had mereka, ribuan talabatul ilm dari berbagai negara datang ke sana. Tentunya ini adalah salah satu fadilah dari negeri Yaman dan juga Ahlul Yaman. Qala wa Ahlul Yaman aqallun nasi kalaman. Beliau Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah menyatakan, wa Ahlul Yaman aqallun nasi kalaman wa tawassu'an fil ulumi. Ahlul Yaman adalah orang-orang yang sedikit ucapannya dan juga sedikit di dalam tawassu'an fil ilm. Lakin ilmuhum ilmun nafi, yani tidak banyak ilmunya, tidak terlalu luas ilmu mereka, itu Ahlul Yaman. Sedikit ucapannya, ilmunya juga tidak terlalu banyak. Lakin ilmuhum ilmun nafi fi qulubihim. Demikian ini kata Imam min a'immati ahli sunnah Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, akan tetapi ilmu mereka adalah ilmu nafi fi qulubihim, yang ada di dalam hati mereka. Ilmu tersebut benar-benar tertancap kuat di dalam hati mereka dan nampak, terwujud, terlihat di dalam amaliyah mereka. Wa yu'abbiruna bi alsinatihim, dan mereka menyampaikan ilmu tersebut dengan lisan-lisan mereka, anil qadril muhtaji ilaihi min dhalik, sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, tidak berlebihan, sesuai dengan kadar yang dibutuhkan dan sesuai dengan ilmu mereka. Wa hadha huwal fiqhu wal ilmun nafi', inilah hakikat dari fikih dan ilmu nafi', yaitu sedikit tapi bermanfaat. Sedikit ilmunya tapi bermanfaat, benar-benar nafi' lahu wa li ghairihi, bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Tentunya di sini bukan maknanya kemudian kita ya malas-malas belajar, bukan. Sudahlah ya, yang penting ilmunya bermanfaat, barokah, sedikit enggak apa-apa. Enggak, bukan maknanya demikian. Tetap semangat untuk belajar. Ya, al-iktsar fi nailil ilm wa husulil ilm wa ta'sil ilm juga penting. Serius, semangat memperbanyak membaca, mengkaji, mempelajari, mendengar, mencatat, menghafal, itu semuanya adalah tariqatu akhdhil ilm, nailil ilm, perangkat-perangkat ilmu. Dan juga yang penting bagi kita semuanya adalah hendaknya kita memperkuat dasar-dasar ilmu, ta'silat. Ini penting, memperkuat pondasi ilmu kita dalam bidang-bidang yang sangat penting, dalam bidang tauhid wal aqidah wal hadis wa usul. Ini hendaknya kita kokohkan dan kuatkan terkait dengan usul, usul dalam bidang aqidah, usul dalam bidang fiqih, usul dalam bidang hadis, hendaknya diperkokoh dan diperkuat. Dan tentunya memperkuat usul tidak dengan taklim seperti ini, ya. Kalau ini memperkuat furu'-furu'nya saja, ya. Nah, tapi kalau furu'nya patah, bahaya. Yang paling penting adalah memperkuat usul dengan apa? Dengan taklim yang antum jalani walhamdulillah setiap harinya, ya. Belajari dari hari ke hari, dari waktu ke waktu antum belajar, tahun ke tahun. Itu dalam rangka memperkokoh ta'sil, pondasi ilmu tadi. Pondasi akidah diperkuat, pondasi fikih diperkuat, usul tafsir dan berbagai usul. Itu hendaknya diperkokoh dan diperkuat. Dengan apa? Dengan belajar yang terus-menerus berkesinambungan, sabar dan semangat. Qala rahimahullahu ta'ala, fa afdalul ulumi fi tafsiril Qur'ani wa ma'anil hadis. Maka ilmu-ilmu yang afdal adalah dalam bidang tafsir Al-Quran dan makna-makna hadis. Ini yang paling penting, karena dua ini, dua hal ini adalah sumber ilmu Al-Quran was Sunnah. Al-Quran hendaknya dipelajari, dikaji tentang makna dan tafsirannya. Dan yang kedua adalah Sunnah Nabi, yaitu mempelajari kandungan makna atau juga faidah-faidah ilmiah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya hendaknya menjadi barakallahu fikum fokus, menjadi perkara yang paling penting, ilmu yang hendaknya dijadikan tujuan utama atau diberikan porsi yang lebih di dalam mempelajarinya. Belajari ilmu hadis dengan ilmu tafsir Al-Quran. Dipelajari tentang usul tafsir. Apa saja yang dibahas terkait dengan usul tafsir? Apa yang dimaksud dengan makki wa madani? Apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan qasasul Quran? Bagaimana kisah-kisah dalam Al-Quran? Demikian pula, bagaimana melihat dan mengetahui ayat-ayat yang zahiruha tanaqud walaysa kadzalik, ayat-ayat yang zahirnya bertentangan namun hakikatnya tidak, bagaimana menjamaknya, bagaimana mengetahuinya? Ini semuanya harus kita pelajari. Kalau tidak, maka kita akan jauh dari ilmu nafi'. Apalagi ilmu yang sangat penting, yang sangat mulia, yaitu ilmu al-kitab, ilmu al-Quran, ilmu al-Quran terkait dengan tafsir al-Quran. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya, ikhwan. Ya. Bersungguh-sungguh. Jangan sampai kesungguhan kita ini hanya pada lughah. Lughah, lughah, lughah, lughah. Ya. Dari tahun ke tahun lughah. Terus lughah, satu, dua, balik lagi. Itu terus. Dia enggak faham tentang masalah-masalah yang penting terkait dengan ayat Al-Quran yang harus dia amalkan. Yang itu adalah hujjah bagi dia. Penolong bagi dia yang akan memberikan syafaat kepada dia nanti yaumil qiyamah. Al-Quran. La ya faham. Bagaimana Allah memberikan al-amthal, permisalan-permisalan dalam Al-Quran. Dia enggak faham. Barakallahu fikum. Harus belajar. Ya, harus belajar. Belajar itu harus ya duduk belajar di hadapan ustaz. Bukan belajar itu ya saya cukup dengar aja insyaallah paham saya. Loh. Nah, belajar yang seperti ini pertama ya mencukupkan rekaman atau kajian-kajian yang ya di radio. Pertama ini bukan belajar. Yang namanya talabul ilm bukan seperti ini dan tidak ada salafnya talabul ilm seperti ini. Yang kedua, belajar seperti ini ilmunya itu cepat hilang. Cepat sekali hilang, ya. Kita dengar tiba-tiba sudah hilang. Karena demikian, tariqahnya tariqah yang tidak sesuai dengan salaf. Ini sebagai pembantu, sebagai pendukung di dalam talabul ilm, bukannya dijadikan sebagai umdah, sebagai na'am cara yang utama di dalam menuntut ilmu. Fa afdalul ulum, kata beliau rahimahullah, ilmu-ilmu yang afdal adalah tafsir Al-Quran dan makna-makna hadis. Membaca hadis, mempelajari maknanya, kitab Riyadhus Salihin misalnya, kitab barakallahu fikum Sahih Bukhari, Al-Adabul Mufrad dan kitab-kitab yang lain dibaca. Dipelajari maknanya, kandungannya. Luar biasa. Hadis-hadis Nabi. Qala wal kalamu fil halali wal haram ma kana ma'thuran anis sahabati wat tabi'ina wa tabi'ihim ila ayyantahiya ila zamani a'immatil islam al mashhurin al muqtada bihim alladhina sammainahum fima sabaqa. Di sini beliau mengingatkan bahwasanya ilmu-ilmu yang afdal terkait dengan ilmu Al-Qur'an wal hadis, itulah yang afdal. Hendaklah kalian mencurahkan waktu kalian, kesungguhan kalian, daya upaya kalian dalam mempelajari ilmu ini. Adapun al-kalam fil halal wal haram, pembahasan rincian tentang al-halal wal haram, halal dan haram, maka ma'thuran anis sahabat, tidak dinukil dari sahabat, tabi'in wa tabi'ihim. Kalau dilihat pada generasi, tiga generasi utama ini tidak ada pembahasan ya yang sangat detail terkait dengan ini, hukum ini halal haram, tidak. Karena memang sahabat orang-orang yang ketika mendengar sebuah ayat di situ ada perintah, dilaksanakan. Ada larangan, ditinggalkan. Sehingga tidak terlalu banyak membahas masalah hukum. Perintah dilaksanakan, walaupun sunnah. Atau perintah itu mungkin dikatakan, dijelaskan oleh para fuqaha ketika mereka mengkaji. Oh, perintah ini bukan perintah yang wajib dan juga bukan perintah yang mustahab. Akan tapi perintah yang maknanya irsyad. Mubah saja, karena ada perintah itu demikian. Al-amru lil irsyad yang hukumnya adalah ibaha. Mubah saja. Sahabat tidak pakai rincian seperti ini. Tabi'in juga demikian. Ada perintah, lakukan. Langsung mereka bersemangat, berlomba-lomba melakukannya. Ada larangan, ditinggalkan. Sehingga kata beliau rahimahullah al-kalam, pembahasan seputar halal haram ini tidak dinukil dari generasi sahabat, tabi'in wa tabi'ihim, sampai pada zaman a'immatil islam al-mashhurin al-muqtada bihim, para imam-imam yang masyhur, ail matbu'in, para a'imma ulama yang diikuti banyak pengikutnya, alladzina sammainahum fima sabak, yang kami telah sebutkan mereka, nama-nama mereka pada pembahasan sebelumnya, itu ketika beliau menjelaskan tentang barakallahu fikum terkait dengan kalam, maksudnya kalam dari sahabat itu aqallu minat tabi'in wat tabi'in aqallu minat tabi' tabi'in dan seterusnya tabi' tabi'in sampai pada a'immatil matbu'in al-mashhurin semisal Al-Thawri wal-Auza'i barakallahu fikum dan Ibnul Mubarak dan yang lainnya, para imam Syafi'i, ini nama-nama ini. Sampai pada mereka barulah dirinci masalah halal dan haram. Faqala rahimahullahu ta'ala fadabtu ma ruwiya anhum fi dhalika afdalul ilmi ma atafahumihi wa ta'akkulihi wa tafaqquhi fihi, dan dabat yakni benar-benar menghafal, mengingat, mengambil apa yang diriwayatkan dari para salaf fi dhalika, dalam masalah ilmu ini adalah afdalul ilm yang diriwayatkan dari salaf, dari generasi sahabat, tabi'in wa tabi'it tabi'in, itulah ilmu yang afdal. Oleh karena itu kalau kita mendengar, melihat riwayat-riwayat seputar ilmu, maka para sahabat tabi'in meriwayatkan seputar ilmu Al-Quran. Mujahid meriwayatkan bagaimana dia belajar Al-Quran kepada Ibnu Abbas barakallahu fikum, bagaimana kesungguhan Ibnu Mas'ud di dalam mencari ilmu tafsir, hingga dia menyatakan, seandainya saya mengetahui di sana ada seorang yang lebih berilmu tentang tafsir dariku, aku akan melakukan safar panjang untuk mengambil ilmu tersebut darinya. Kesungguhan mereka dalam mempelajari, mengkaji ilmu tafsir Al-Quran dan juga ilmu hadis, bagaimana kesungguhan mereka mengambil ilmu hadis, mengambil hadis Nabi, meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Jabir bin Abdullah melakukan safar yang panjang untuk menemui Abdullah bin Unais dalam sebuah hadis saja. Ini, dalam sebuah hadis. Artinya perhatian mereka kepada Al-Quran dan juga hadis, perhatiannya sangat besar. Barakallahu fikum. Sehingga kita pun demikian, perhatian kepada dua hal ini harus lebih banyak, lebih besar. Ya, Al-Quran was sunnah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'atafahumihi, disertai dengan upaya memahaminya, wa ta'aqqulihi, dan mencernanya, memahaminya dan bertafaqquh padanya, wa ma hadatsa ba'dahum minat tawassu'i, dan apa yang muncul setelah generasi sahabat, generasi salaf, dari sikap berluas-luas di dalam ilmu, la khaira fi kathir minhu, tidak ada kebaikan pada kebanyakan darinya itu. Ya, ada kebaikan tapi kebanyakannya tidak ada kebaikan padanya. Dengan tafasil yang begitu panjang. Illa ayyakuna, kecuali ayyakuna syarhan li kalamin yata'allaqu bi kalamin, kecuali hanya sekadar penjelasan kalam yang terkait dengan kalam mereka. Sekadar itu saja, penjelasan kalam mereka. Nah, barakallahu fikum. Penjelasan ayat sekian, kalam mereka panjang, dijelaskan lagi, dirinci lagi. Barakallahu fikum. Dari apa yang beliau sebutkan ini menunjukkan kepada kita atau jelas bagi kita bahwa hendaknya kita bersungguh-sungguh dan serius untuk mengambil ilmu dari salaf, terkhusus dari generasi sahabat tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Mencontoh mereka bagaimana mereka mengambil ilmu, perhatian mereka kepada ilmu, kesungguhan mereka dalam mengambil ilmu, cara dan metode mereka mengambil ilmu, inilah yang harus kita tiru dan kita ikuti dari tiga generasi yang utama yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-khairiyah. Ini yang bisa kita sampaikan dan kita kaji di kesempatan malam hari ini. Fa insyaallah taala kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biiznillah. Wallahu taala a'lam bissawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.